ini dia dari mana? Nih tahu, sudah begini berdi pulang. Bejo era. Ana ini nih tu. Bejo kubes ini ana. Ya sudah. Bekas cimeti. Oh sini. Oh jalan saya ingat.